Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan permasalahan al-ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, dan juga tentang hisab dan al-jaza, yakni setelah mati maka seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian akan dihisab dan diberikan balasan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Maka setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara." Dan siapa saja yang mendustakan kebangkitan, maka dia telah kafir. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Sedangkan dalilnya, dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang mendustakan kebangkitan setelah kematian adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'amal ladhina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira, yakni meyakini bahwasanya sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah tidak demikian, bahkan tentu demi Rabbku kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian kalian benar-benar akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan selama di dunia, dan hal itu bagi Allah mudah. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Man kadzdzaba bil ba'tsi fa huwa kafirun." Siapa saja yang mendustakan kebangkitan, maka dia adalah orang kafir. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Dan mereka, yakni orang-orang kafir, berkata, tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan kami di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini ucapan orang-orang kafir yang menistakan kebangkitan. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya engkau melihat ketika mereka diberdirikan, dihadapkan kepada Rabbnya, Rabb, yakni Allah, berkata, alaysa hadza bilhaq, bukankah kebangkitan itu adalah sesuatu yang benar? Qalu bala wa rabbina, maka mereka orang-orang kafir tersebut menjawab, tentu benar wahai Rabb kami. Maka Allah berfirman, maka rasakanlah oleh kalian siksaan, azab, dikarenakan apa yang kalian kufuri. Al-An'am 29-30. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah ta'ala berfirman, wailu yawma idzil lil mukadzibin, kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mereka itu mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Ini orang-orang kafir. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepadanya, kepada orang kafir tersebut, ayat-ayat kami, maka dia berkata, asatirul awwalin, ayat-ayat tersebut, kata dia, adalah kisah atau dongeng orang-orang terdahulu. Pelecehan dan olok-olokan dari orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran dianggap sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan apa yang selama ini mereka lakukan itulah yang telah menutupi, menodai hati-hati mereka. Karena perbuatan mereka, kekufuran mereka, atau kemaksiatan mereka, maka akhirnya semuanya itu menutupi hati-hati mereka, sehingga mereka mendustakan hari kebangkitan dan juga memperolok-olok Al-Quran. Menustakan hari pembalasan dan memperolok-olok Al-Quran. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzilla mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka di hari itu terhalang dari melihat Rabbnya. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan merasakan siksaan api neraka jahim. Thumma yuqalu hadza alladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan, inilah apa yang kalian selama ini mendustakannya, inilah azab di hari kiamat, hari pembalasan yang kalian dahulu mendustakannya. Al-Mutaffifin ayat 10-17. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah ta'ala berfirman, bal kadzabu bis-sa'ah, bahkan mereka mendustakan hari kiamat, as-sa'ah. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami telah menyiapkan, menyediakan bagi orang yang mendustakan hari kiamat, kami siapkan neraka sa'ir yang menyala-nyala. Al-Furqan ayat yang ke-11. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan perjumpaan dengannya, Mereka itulah orang-orang yang putus asa dari rahmatku, kata Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Al-Ankabut ayat yang ke-23. Di antara keadaan orang-orang kafir yang Allah terangkan di ayat ini adalah mereka mengkufuri, yakni tidak mengimani perjumpaan dengan Allah di hari kiamat. Yakni menistakan hari kiamat, menistakan hari kebangkitan. Qala wastadalla syaikhu rahimahullahu ta'ala biqaulihi ta'ala. Sedangkan syaikh rahimahullahu ta'ala berdalil dengan firman Allah ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7 yang telah kita bacakan tadi. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira, menyangka bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini sangkaan dan keyakinan orang-orang kafir, yang artinya mereka mendustakan kebangkitan. Qala wa amma iqna'u haula'il munkirina fabima ya'ti. Adapun cara untuk membuat orang-orang yang mengingkari kebangkitan tersebut puas, cara membantah mereka sehingga mereka terdiam dan mau menerima tentang dalil-dalil adanya kebangkitan, fabima ya'ti, maka dengan cara-cara seperti di bawah ini. Dengan penjelasan seperti di bawah ini. Awalan, yang pertama. Anna amral ba'ati tawatara bihin naqlu anil anbiya'i wal mursalina fil kutubi al-ilahiyyati. Bahwasanya masalah kebangkitan, masalah dibangkitkannya manusia dari kuburan-kuburan mereka, itu penukilannya, penyampaiannya, beritanya itu disampaikan secara mutawatir dari sekumpulan orang yang banyak ke sekumpulan orang yang banyak berikutnya. Ya, tidak mungkin dusta, pasti benar. Kenapa? Karena mutawatir, banyak orang yang menyampaikan, dari jumlah yang banyak ke jumlah yang banyak dan seterusnya, dari awal sampai akhirnya seperti itu. Yang mana penukilan tentang kebangkitan tersebut diambil dari para nabi dan para rasul yang dijelaskan di dalam kitab-kitab al-ilahiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Wasyara'i' as-samawiyyah, yang berita tentang kebangkitan tersebut dijelaskan di dalam syariat-syariat langit. Wa talaqathu umamuhum bil qabuli, dan umat-umat manusia seluruhnya menerima dengan sepenuhnya berita-berita tentang kebangkitan tersebut. Fa kaifa tunkirunahu, maka bagaimana kalian wahai orang-orang kafir mengingkari tentang kebangkitan? Wa antum tusaddiquna bima yunqalu ilaikum an faylusuf, faylusuf aw sahibi mabda'in aw fikratin. Sementara kalian membenarkan berita yang disampaikan kepada kalian dari seorang filsafat, ahli filsafat, atau orang yang memiliki suatu prinsip atau teori atau suatu pemikiran, kalian membenarkannya, teori ini, teori itu, atau keterangan dari para ahli filsafat, kalian membenarkannya. Wa illam yablugh ma balaghahu al-khabaru 'anil ba'tsi la fi wasilatin naqli wala fi syahadatil waqi'i. Dalam keadaan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan atau para ahli filsafat tadi, tidak sampai derajat beritanya itu tidak mengungguli terhadap berita tentang kebangkitan, baik dalam masalah alat penyampaian maupun dalam masalah persaksian tentang kenyataannya. Artinya berita tentang kebangkitan secara jalan periwayatan penyampaian itu lebih besar, lebih siqah, lebih tinggi karena mutawatir dari banyak ke jumlah yang banyak dan seterusnya. Adapun berita yang disampaikan oleh para ahli filsafat tidak seperti itu. Hanya sekian orang. Demikian pula dalam masalah kenyataannya tentang kebangkitan, jelas nyata dibuktikan terdapat dalam kitab-kitab Samawiyah. Adapun mereka, para ahli filsafat, tidak seperti itu tentang teorinya. Qala tsaniyan, yang kedua, anna amral ba'tsi qad syahida al-aqlu bi imkanihi. Bahwasanya masalah kebangkitan, maka sungguh akal telah menyaksikan tentang dimungkinkannya, tentang terjadinya hari atau tentang terjadinya kebangkitan tersebut. Yani sangat masuk akal. Akal memahaminya, menerimanya. Wadzalika min wujuhin. Hal itu dilihat dari sekian sisi. Al-awwal, yang pertama, kullu ahadin la yunkiru ayyakuna makhluqan ba'dal adami. Setiap orang tidak mengingkari bahwasanya dia itu adalah makhluk yang tadinya enggak ada, kemudian menjadi ada. Wa annahu hadithun ba'da an lam yakun. Dan juga setiap orang mengetahui bahwasanya dia itu adalah sesuatu yang terjadi, yang baru muncul, yang sebelumnya tidak ada, belum ada. Yani baru muncul, baru ada, baru diciptakan. Falladhi khalaqahu wa ahdathahu ba'da an lam yakun qadirun ala i'adatihi bil ula. Maka zat yang telah menciptakan manusia dan yang telah mengadakannya yang tadinya tidak ada, tentunya mampu untuk mengembalikan dia kepada kejadiannya yang pertama. Yani Allah yang menciptakan dia dan yang mengadakan dia dari tidak ada menjadi ada, tentu mampu untuk mengembalikan dia setelah matinya, dikembalikan, dibangkitkan dalam bentuk awalnya ketika dia diciptakan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Ar-Rum ayat 27. Dan dialah Allah yang telah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali, mengembalikan dia, yakni membangkitkan dia setelah kematiannya, dan membangkitkan manusia setelah kematiannya itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Al-Anbiya 104. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan awal manusia, maka demikian pula kami akan mengulanginya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awal penciptaannya tanpa contoh sebelumnya, maka Allah akan mengembalikan manusia kepada ciptaannya yang pertama tadi setelah dia mati. Wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami, sesungguhnya kami pasti melaksanakannya. Ini sisi yang pertama. Atsani, yang kedua. Kullu ahadin la yunkiru 'azamata khalqis samawati wal ardi li kibarihima wa badii'i san'atihima. Setiap orang tidak mengingkari tentang besarnya, agungnya ciptaan langit-langit dan bumi, karena besarnya bentuk keduanya. Semua orang faham, meyakini tentang besarnya makhluk yang bernama langit-langit dan bumi. Tentang hebatnya makhluk ini, besar, agung, hebat. Dan karena indahnya penciptaan keduanya, langit tanpa atap 7 lapis, bumi demikian pula 7 lapis, ciptaan yang besar, yang indah, yang teratur keadaannya. Falladhi khalaqahuma qadirun ala khalqin nasi wa i'adatihim bil ula. Maka zat yang telah menciptakan keduanya, langit-langit dan bumi, tentunya mampu untuk menciptakan manusia dan mengembalikan mereka kepada ciptaannya yang pertama, yakni membangkitkan mereka setelah kematiannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ghafir, ayat ke-57. Sungguh, penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Wa qala Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Al-Ahqaf 33. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan dia tidak payah di dalam menciptakan keduanya, itu mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tentu, bahkan dia itu, yakni Allah, maha mampu atas segala sesuatu. Wa qala Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khalaqul alim innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Yasin, ayat 81 sampai 82. Dan bukankah Allah, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, itu mampu untuk menciptakan yang seperti mereka, yakni menciptakan tubuh, menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur. Tentu, dan dialah Allah Al-Khalaq, zat yang maha menciptakan, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya urusan Allah adalah apabila dia menginginkan sesuatu, maka dia mengatakan kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu yang Allah inginkan tersebut. Asalis, sisi yang ketiga. Kullu dhi basarin yushahidu al-arba mujdibatan maitatan nabati. Setiap orang yang memiliki pandangan, yakni yang pandangannya normal, dia menyaksikan bumi atau tanah dalam keadaan kering, gersang, mati tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya. Kering, gersang, tandus, tidak ada tumbuhan. Atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya mati. Faidha nazal al-matar alaiha akhsabat wa hayya nabatuha ba'dal mauti. Maka apabila turun air hujan ke tanah atau bumi yang kering yang gersang ini, tiba-tiba bumi tersebut menjadi subur dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya hidup setelah matinya dengan sebab adanya air hujan, turun air hujan padanya. Wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya'il mauta wa ba'sihim. Maka zat yang mampu untuk menghidupkan bumi setelah matinya, setelah keringnya, Allah hidupkan dengan sebab turunnya air hujan di atasnya. Maka zat tadi juga mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati dan membangkitkannya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah bahwasanya engkau melihat bumi dalam keadaan khasyiah, tunduk maksudnya kering, tandus, tidak bergerak, mati. Maka apabila kami turunkan di atasnya air, yakni air hujan, tiba-tiba tanah yang mati yang tadinya diam itu menjadi bergerak dan subur, tumbuh tumbuh-tumbuhan hidup yang tadinya mati dan kering. Sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi setelah matinya tersebut, maka sungguh dia akan menghidupkan, mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Fussilat, ayat yang ke-39. Ini sisi yang kedua, yakni secara akal, maka kebangkitan sesuatu yang sangat-sangat mungkin dan masuk akal. Salisan yang ketiga, sisi yang ketiga, anna amral ba'ti qad syahidal hissu wal waqi'u biimkaniha fima akhbarana Allah Ta'ala bihi min waqa'i ihya'il mauta. Bahwasanya masalah kebangkitan itu, maka sungguh telah disaksikan oleh panca indera dan kenyataan yang ada tentang mungkinnya kebangkitan tersebut, yakni dalam perkara yang telah Allah Ta'ala beritakan kepada kita dari kejadian-kejadian dihidupkannya orang-orang yang telah mati. Wa qad dzakara Allah Ta'ala min dzalika fi suratil Baqarah khamsa hawaditsa. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan kisah atau kejadian dihidupkannya orang-orang yang telah mati di dalam surat Al-Baqarah. 6 kejadian dan telah kita lewati pada pembahasan tentang al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Silakan baca kembali. 5 kejadian dari dihidupkannya orang-orang yang telah mati. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 259 yang menjelaskan tentang orang yang Allah matikan selama 100 tahun kemudian Allah membangkitkannya kembali. Qala rabi'an yang keempat, annal hikmata taqtadhi al-ba'tha ba'dal mauti litujaza kullu nafsin bima kasabat. Yang keempat, sisi yang keempat adalah bahwasanya hikmah Allah menuntut atau memberikan konsekuensi adanya kebangkitan setelah kematian, yang tujuannya adalah untuk diberikan balasan setiap jiwa terhadap apa yang telah dia lakukan. Adanya kebangkitan untuk diadakan hisab dan al-jaza, penghisaban dan pembalasan atas amalan manusia itu sesuai dengan hikmah Allah dalam menciptakan manusia. Walau la dzalika lakana khalqun nasi abathan la qimata lahu. Seandainya tidak ada kebangkitan, niscaya diciptakannya manusia itu adalah perkara yang main-main, tidak bermanfaat. La qimata lahu, yang tidak ada nilainya, tidak berharga. Wala hikmata minhu, yang tidak ada hikmahnya. Walam yakun bainal insani wa bainal bahaimi farqun fi hadhihi alhayati. Kalaulah tidak ada kebangkitan, berarti tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan-hewan ternak dalam kehidupan ini. Tentunya hal-hal tadi tidak mungkin dalam hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang al-hakim, maha memiliki hikmah-hikmah dalam apa yang Allah ciptakan. Semuanya ada hikmahnya. Diciptakannya manusia pasti ada kebangkitan untuk adanya hisab dan jaza, pembalasan atas amalan-amalan manusia ketika dia hidup di dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian main-main dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Tentu jawabannya tidak. Tidak main-main, pasti ada hikmahnya dari diciptakannya manusia itu. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka maha tinggi Allah, Al-Malikul Haqq, raja yang sebenarnya. Al-Malikul Haqq, raja Al-Haqq yang maha benar. La ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Rabbul Arshil Karim, Rabb, pemilik Arsh Al-Karim yang mulia. Al-Mu'minun 115 sampai 116. Wa qala Allah Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya as-sa'ah, kiamat itu, atiyatun, akan datang, akan terjadi. Akadu ukhfiha, aku sembunyikan kejadiannya atau kapan terjadinya kiamat tersebut, agar dibalas setiap jiwa terhadap apa yang telah dia usahakan, yang dia amalkan. Moha ayat yang ke-15. Wa qala Ta'ala, dan juga dalam firman yang lainnya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atullahu may yamut, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah-sumpah mereka yang sungguh-sungguh, yakni kata mereka, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Bala wa'dan alaihi haqqa walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tidak demikian. Bahkan pasti Allah akan membangkitkan manusia sebagai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, agar Allah menjelaskan kepada mereka tentang sesuatu yang mereka perselisihkan, tentang sesuatu yang mereka perselisihkan tersebut, dan agar orang-orang yang kafir mengetahui bahwasanya mereka adalah para pendusta, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berdusta. Di antaranya kedustaan mereka ketika mengingkari kebangkitan, ketika mereka menyatakan Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati, ini adalah ucapan dusta dari mereka, maka mereka adalah orang-orang yang berdusta. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, hanyalah ucapan kami kata Allah terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya adalah kami mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu yang Allah inginkan tersebut. An-Nahl 38-40. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, tentu demi Rabbku kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. At-Taghabun ayat yang ke-7. Fa idza bayyanta hadhihi al-barahina limunkiri al-ba'ti wa sarru ala inkarihim fa hum mukabiruna mu'aniduna, maka apabila engkau sudah menjelaskan, menerangkan dalil-dalil ini yang telah kita bacakan tadi kepada orang-orang yang mengingkari kebangkitan, namun mereka tetap di atas pengingkarannya, tetap tidak mau mengimani kebangkitan, walaupun sudah diterangkan ayat-ayatnya, hujah-hujahnya secara detail, tetapi mereka tetap di atas pengingkarannya, maka berarti mereka adalah mukabiruna, memang orang-orang yang sombong, sangat-sangat sombong. Mu'aniduna, orang-orang yang memang menentang, menentang kebenaran, menentang dalil, menentang kenyataan, menentang akalnya juga. Wa sayya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbi yanqalibun, dan saya orang-orang yang zalim akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Yani mereka yang mengingkari kebangkitan sampai matinya, ya tentunya akan kembali ke neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Selesai pembahasan tentang al-ba'ats dan orang-orang yang mengingkarinya serta bantahan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.